wa'ada man da'ahu an yujiba du'aahu wa yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tiyahu su'lahu. Karena termasuk keutamaan doa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang berdoa padanya untuk mengabulkan permohonannya dan merealisasikan harapannya serta memberikan permintaannya. Ahibati hafizakumullah taala, pada bab-bab sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-58 yaitu keutamaan-keutamaan doa. Begitu juga bab yang ke-57, beberapa dalil dari keutamaan-keutamaan doa. Nah, ini termasuk dari bab ini termasuk dari keutamaan-keutamaan doa. Bahwa utamanya orang yang berdoa adalah dijanjikan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Direalisasikan harapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Kemudian penulis mengatakan qala Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina, surat Ghafir ayat 60. Kata penulis, وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَكَرَمِهِ أَنَّهُ نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ. Ini termasuk anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahannya. Bahwa dia memotivasi hamba-hambanya untuk berdoa padanya. Ini termasuk daripada hal yang memotivasi seorang untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Allah menjanjikan orang yang berdoa kepadanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Wa takaffala lahumul ijabah. Dia menjamin bagi mereka pengabulan. Wa ahabba minhum an yukthiru min du'aihi wa su'alih. Dan menyukai dari mereka untuk memperbanyak doa dan permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ya man ahabba ibadihi ilaihi man sa'alahu fa aktsara su'alahu. Sebagaimana perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri adalah seorang imamul muhaddisin. Para imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, wahai zat yang mana hambanya yang paling dia sukai adalah yang meminta kepadanya dan memperbanyak permintaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling menyukai hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ukur, kita hitung diri kita berapa persen doa kita kepada Allah. Maka sebesar itu pula cinta Allah kepada kita. Sebesar doa kita kepada Allah, sebanyak doa kita kepada Allah, maka sebanyak itu pula cinta Allah kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, wa yaman abghadhu 'ibadihi ilaihi man lam yas'alhu wa laysa kadzalika ghairuka ya rabbi. Wahai zat yang mana hambanya yang paling dia murkai adalah yang tidak meminta kepadanya. Tidak ada yang demikian melainkan engkau wahai Rabbku. Ini menunjukkan bahwa hamba yang paling dimurkai oleh Allah adalah yang jarang berdoa. Hamba yang dimurkai oleh Allah, paling dimurkai oleh Allah adalah jarang berdoa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah murka kepadanya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari keutamaan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang termotivasi untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan. Laqad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fit targhibi fid du'a bi bayani anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tis sa'ilin. Yang artinya telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak tentang motivasi berdoa dengan menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada orang-orang yang minta. Wa yujibu da'in, mengabulkan orang-orang berdoa. Wa la yukhayyibu raja'al mu'minin, dan tidak mengecewakan harapan orang-orang beriman. Fahuwa subhanahu hayyun karim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan maha pemurah. Ka akramu min an yarudda min man da'ahu. Allah, dia sangat pemurah sehingga tidak menolak orang-orang berdoa padanya. Au yukhayyibu raja, au yukhayyiba man najahu, atau mengecewakan orang-orang munajat padanya. Au yamnaha man sa'alahu, atau mencegah orang-orang yang memintanya. Ini sekali lagi bab ini tidur kah? Bab ini saya melihat kawan-kawan yang hadir di sini. Ada yang hadir di majelis ilmu tapi mengerjakan pekerjaan lain. Begini, ibadah itu harus di atas ilmu. Tidak bisa ibadah hanya dengan semangat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu fi qalbaini, ma ja'alallahu fi qalbaini min jawfih. Begitu ayatnya. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga tubuh. Saya melihat sebagian kawan-kawan yang hadir di sini sambil ikut kajian tetapi berzikir pagi. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Karena zikirnya enggak masuk, ilmunya enggak masuk. Ma ja'alallahu fi qalbaini min fi jawfi. Surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam satu rongga. Ya bisa. Ya. Imma menuntut ilmu atau imma berzikir. Antara dua pilih. Ya, antara dua dipilih. Tidak bisa. Lalu Ustadz berzikirnya kapan? Berzikirnya setelah majelis ilmu. Ya, itulah pentingnya beribadah di atas ilmu, bukan hanya di atas semangat. Ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya. Imma berzikir, imma menuntut ilmu syar'i. Adapun dua-duanya maka tidak bisa dapat. Akhirnya ilmunya enggak dapat, zikirnya terganggu. Ya, bisa dimaklumi ini. Sekali lagi, ini bab adalah untuk membicarakan tentang keutamaan berdoa. Salah satu keutamaan berdoa adalah Allah menjanjikan pengabulan orang yang berdoa. Allah tidak nyia-nyiakan doa orang yang berdoa. Allah tidak membalas dengan tangan kosong orang yang berdoa. Ketika seseorang memahami ini, dia semangat untuk berdoa, terutama sendirian. Terutama saat sendirian, saat sujud, saat sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah, ketika di dalam rumah, saat sendirian. Ya. Nah, sekarang penulis menyebutkan beberapa dalil tentang keistimewaan orang yang berdoa, yaitu dijanjikan pengabulannya oleh Allah. Beliau mengatakan, rawa Abu Dawud, At-Tirmidzi wa ghairuhuma an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha Hayyun Karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra ay khaliyatain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain mereka dengan sanad yang jayyid. Sanad yang jayyid maksudnya baik. Sanad yang baik oleh Al-Hafidz. Al-Hafidz maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz di sini maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sering kalau Anda dapati di dalam buku-buku para ulama, qala al-Hafidz, Al-Hafidz berkata, itu maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apalagi kalau disebutkan di sini oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath. Al-Fath maksudnya adalah kitab Fathul Bari. Al-Fath maksudnya adalah kitab Fathul Bari. Dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Maha Pemalu ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempunyai sifat malu. Karena itu adalah konsekuensi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai seorang hamba yang bersifat seperti sifat dirinya. Maksudnya berusaha mempunyai sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Maha Pemurah maksudnya adalah karunia-Nya luas. Karunia-Nya luas. Dia malu terhadap hamba-Nya apabila mengangkat kedua tangannya lalu mengembalikan keduanya dalam keadaan nol atau kosong. Yakni kosong, tidak ada apa-apa. Jadi Allah malu kalau ada hamba mengangkat tangan begini, kemudian Allah tidak kabulkan. Artinya secara izzah, kemuliaan itu kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan agar hamba-Nya berdoa. Kemudian saat hamba-Nya berdoa malah tidak dikabulkan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah malu ya untuk melakukannya seperti itu terhadap hamba-hamba-Nya. Nah, sekarang tinggal hamba-Nya saja, apakah dia mau dan dia semangat untuk berdoa atau tidak. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi haditsin nuzulil ilahi" يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا. Artinya dalam hadis tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun berarti Allah tempatnya di atas. Karena turun adalah sebuah kata kerja dari atas ke bawah, berpindah dari atas ke bawah. Dan ini hadis yang sekarang akan kita baca ini adalah dalil begitu tegas tentang Allah di atas. Dan tidak ada yang memungkiri ini kecuali orang-orang yang bodoh tentang Allah atau orang yang meremehkan firman Allah atau orang yang terkena syubhat di dalam pikirannya. Banyak orang-orang yang menentang tentang ketinggian Allah di atas langit itu karena syubhat. Syubhat yang ada dalam pikirannya. Berarti kafirkah dia Ustaz karena menolak tentang sifat Allah? Maka kita katakan tidak. Karena dia menolaknya karena syubhat. Bukan karena memang murni penolakan di dalam hatinya. Ya, kalau memang murni penolakan berarti menolak ayat Al-Qur'an. Dan orang yang menolak satu huruf dari Al-Qur'an kufur. Tapi dia menolaknya karena apa? Syubhat. Syubhat main akal. Sehingga dia tolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seandainya dia berdoa, dia menunjuk ke sana. Kalau dia menunjuk Allah, dia menunjuk ke sana. Itu fitrah, sudah tidak bisa dirubah-rubah. Cuma masalahnya sekarang kita berhadapan dengan situasi orang yang menolak ini ditakdirkan oleh Allah masyhur di tengah kaum muslimin. Di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Nah, makanya jangan pernah terpesona dengan kemasyhuran seseorang. Saya ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, bolehkah kita mengidolakan seorang ustaz? Ini kebetulan yang bertanya perempuan. Ustaz, bolehkah kita mengidolakan seorang ustaz? Karena setiap kali saya melihat ustaz tersebut mengadakan kajian, saya tambah semangat ibadah. Saya tambah semangat ibadah. Tentunya, nah kemudian beliau bertanya, apakah ini termasuk tidak menjaga pandangan? Tentunya kita menjawab, jangan suudzon dengan yang bertanya. Ya, wah, saudari saja yang ngeres terhadap ustadznya. Atau punya perasaan yang mendalam terhadap ustadznya. Tidak boleh kita menjawab seperti itu. Kenapa? Karena kaidah para ulama mengatakan al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi orang secara zahir. Zahirnya dia kalau ngelihat ustaz idolanya, dia semangat ibadah. Dan Allah lebih mengetahui hatinya, apakah hatinya begini apa. Kita bukan urusan masalah hati. Yang penting kalau dia melihat ustaz, dia semangat ibadah. Maka jawaban yang paling tepat dalam permasalahan ini adalah bahwa mengidolakan seseorang yang masih hidup lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ustaz, kiai, tuan guru, habib ataupun pemuka-pemuka agama yang dijadikan sebagai sebuah public figure, sebuah idola, itu tidak aman dari godaan. Tidak aman dia diwafatkan dalam keadaan Islam. Tidak aman. Maka yang paling penting adalah seseorang menuntut ilmu dari pemuka agama tersebut. Entah ustadz, entah kiai, entah tuan guru, entah habib. Dia yang paling penting menuntut ilmu di dalam dari orang tersebut. Itu yang paling penting. Bukan idolanya yang paling penting. Nah, ini patut hantum perhatikan. Nah, ini termasuk daripada tata cara beragama yang benar. Mengidolakan seseorang hendaknya orang yang sudah meninggal. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Fainnal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Siapa yang ingin mengidolakan seseorang, maka hendaklah dia mengidolakan para sahabat. sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari godaan. Selama dia masih hidup, tidak aman dari godaan. Sebesar apapun ilmunya, sebesar apapun imannya, sebesar apapun kesuksesannya, ataupun tingkat ibadahnya, kewaraannya, tidak aman dari godaan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayadkhuluha wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal seperti amalan penghuni surga, sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta, sedikit sekali. Maksudnya tinggal nyemplung aja dalam surga. Ahli ibadah, tetapi Allah sudah mentakdirkan dia sebagai penghuni neraka. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu akhirnya dia diakhiri hidupnya dengan amalan penghuni neraka, dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita tidak tahu takdir seseorang. Maka ini menjadi perhatian. Menyukai seorang ustaz boleh, tetapi mengidolakannya tidak. Lebih baik dia mengidolakan para sahabat yang jelas-jelas dijamin surga, jelas-jelas manusia terbaik, jelas-jelas diampuni dosa, jelas-jelas orang manusia yang tidak pernah di atas kesesatan dan semisalnya. Ya, ini pertanyaan sampai kepada saya, pertanyaannya agak menarik, makanya saya sampaikan kepada antum. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan ke langit dunia tadi. Allah turun ke langit dunia. Itu hadisnya mutawatir disebutkan di sini. Ini adalah hadis mutawatir diriwayatkan dari Nabi oleh sekelompok sahabat. Jumlah mereka mencapai 28 orang sahabat. Hadis mutawatir ditolak. Penolakan ada dengan cara memang menolak hadis tersebut atau penolakan dengan syubhat. Ya, ini dia. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, sepertiga malam terakhir kita bisa menghitungnya kalau subuh jam 5, kalau maghrib jam berapa? Jam 6. Setengah 7. Baik. Anggap jam setengah 7, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Jam 5. Sekitar 10 jam setengah. Bagi 3. Bagi 3. Sepertiga terakhir itulah sepertiga terakhir malam. Jadi misalkan bagi 3 berarti berapa? 10 jam setengah berapa? 3 setengah. Anggap setengah 8, setengah 9, setengah 10. Kemudian jam 10. Jam 10 itu adalah sepertiga malam pertama. 11, 12, 31, setengah 2. Setengah 2 jadi jam 10 sampai setengah 2 itu sepertiga malam kedua. Setengah 2 sampai jam 5 sepertiga malam ketiga. Begitu cara menghitungnya. Ya. Nah, ini juga nih termasuk di dalamnya. Kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kata Dian, ini syubhat. Dan syubhat ini yang mengatakan ustaz masyhur. Panat menyebutnya sudah. Kalau sepertiga malam terakhir turun, maka Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dunia tidak sama. Sekarang setengah 7. Di negeri kita. Kemudian setengah 11 di Australia. Dan setengah 2 atau setengah 3 di Arab Saudi. Berbeda-beda kan? Kita setengah 7 di sini. Setengah 11 di Australia. Setengah 2 di Arab Saudi. Setengah 2 malam. Beda-beda. Lalu sepertiga malam terakhirnya bagaimana? Nah itulah seorang ustadz masyhur ini memahaminya dengan logika, dan itu menandakan dia tidak belajar akidah. Kadung masyhur tapi tidak pernah belajar akidah. Maksud saya tidak pernah belajar itu adalah duduk dengan seorang syekh belajar kitab akidah dari A sampai Z. Nah, itu. Ini kadung masyhur, ya repot. Dan itu ujian sebenarnya bagi kaum muslimin. Ya, mikirkan dengan logikanya, tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku? Dan ketika kita berbicara seperti ini, nanti dituduh, iri, ada banyak pengikut, ya. Padahal kita sedang menjelaskan tentang akidah yang benar. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini menunjukkan keumuman, ya, siapa, siapa, siapa, siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar. Umum, siapapun orangnya. Mau dia banyak dosa, mau tidak banyak dosa. Mau dia orang yang mempunyai kedudukan nasab, seperti misalkan keturunan Rasulullah, ataupun manusia biasa. Mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia orang zalim atau orang saleh. Pokoknya siapa saja. Maka ini menunjukkan keutamaan berdoa, yaitu Allah mengabulkannya, terutama di waktu sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Lalu Ustaz, tentang syubhat Ustaz masyhur tadi gimana jawabnya? Bahwa bumi ini kan beda-beda. Kita sekarang setengah tujuh, di Arab Saudi sekarang setengah tiga, kemudian di Australia sekarang setengah 10 pagi atau setengah 11 siang, mau siang. Gimana membedakannya? Gimana menjawabnya? Maka jawabannya bisa secara ilmiah pengetahuan alam, bisa secara keimanan. Secara keimanan saja kita jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasanya Allah tidak bisa difikirkan dengan kekuatan otak manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bisakah seseorang membayangkan bahwa bumi ini diganti dengan bumi? Jangankan begini, jangankan antara manusia dengan Allah. Di dalam kehidupan kita nyata sekarang ini saja, tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Orang-orang yang hidup di abad ke-15 Hijriah sekarang, mereka yang hidup di abad ke-10 Hijriah dahulu, tidak pernah bisa membayangkan adanya video call. Itu mustahil tuh. Coba antum bayangkan dari mana. Sekarang antum saja gak bisa mikir, kok bisa ya lewat iPad bisa ada foto gambar orang. Itu masuknya dari mana coba? Kabelnya enggak ada. Antar sesama manusia saja. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Antar sesama manusia. Antum bisa pikirkan enggak pas waktu video call? Ya. Saya pas lagi di luar negeri, kangen keluarga, video call ini datang dari mana, kabelnya di mana, kapan mukanya masuk ke dalam, gimana coba. Apalagi untuk orang yang 10 abad yang lalu, ini mustahil, orang gila yang ngomong begitu. Itu antar sesama manusia, ya. Nah, itulah para ikhwah yang kadang-kadang dikatakan cerdas. Persis perkataan seperti perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Ulaika qaumun utu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan otak tetapi tidak diberikan kebeningan hati untuk benar-benar menerima ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini disebutkan oleh Syekh hadisnya mutawatir. Nah, yang mutawatir itu artinya sekian puluh ini tempatnya beda-beda, kemudian motivasinya beda-beda, tapi mereka menyebutkan hadis yang sama. Mustahil mereka semua bersepakat untuk ya bakar rambut. Mustahil. Nah, itu namanya mutawatir. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Yang jelas ini memotivasi kita untuk semangat berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Ini yang bisa kita sampaikan dahulu. Kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.